Sungguhnya barang siapa yang ingin berjihad dengan tujuan ingin mendapatkan kehidupan dunia, pangkat, jabatan, atau ingin disebut sebagai pemberani atau hebat atau yang lainnya, dunia sifatnya, annahu la ajra lahu, bahwasanya amalan tersebut tidak akan mendapatkan pahala. Wa ya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihad illa dunya. Ini ada kemungkinan dia berjihad tidak ada tujuan lain kecuali dunia. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, at-tajiru wal mustajir wal mukari ajrahum ala qadri ma yukhlisu min niyyatihim fi ghazatihim. Seorang pedagang, bisnismen ya, atau apa saja sifatnya, baik dia kontraktor apa saja yang sifatnya tijarah, perdagangan, ketika mendapati keadaan jihad, situasi jihad, tapi posisinya dia sedang berdagang, kata Imam Ahmad rahimahullah, ajruhum ala qadr ma yukhlisu min niyatin fi ghazatihim. Pahalanya tergantung keikhlasan niat yang ada pada diri mereka ketika mereka berjihad, berperang. Wala yakun mithlu man jahada bi nafsihi wa malihi la yukhlitu bi ghairah. Sehingga wala yakun mithlu man jahada bi nafsihi wa malihi. Jangan sampai dia seperti orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya, la yakhlit bihi ghairah, tidak tercampur yang lainnya. Wa qala aidan fi man ya'khudhu ju'lan 'ala al-jihad. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang keberadaan orang-orang yang menjadikan jihad sebagai pekerjaan, memang kerjaannya perang. Ya. Idza lam yukhrij li ajli darahim fala ba'sa ya'khudh. Karena kharaja li dini fa in utiya syai'an akhadha. Apabila dia tidak keluar bukan karena darahim, dirham, ya, dia keluar berjihad misalkan bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena dirham, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada yang ngasih nih uang misalkan, fala ba'as, kata Imam Ahmad rahimahullah, enggak apa-apa baginya ya'khud, untuk mengambil, karena kharaja lidini, seakan-akan dia keluar dari rumahnya dengan ikhlas untuk agamanya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in utiya syai'an, kalau dia misalkan di pertengahan jalan misalkan ada yang ngasih, aku ada, ambil, silahkan, tidak mengapa. Beda lagi dari awalnya memang dia jadikan sebagai pekerjaan, yang beda lagi. Ya, ini pentingnya membedakan antara satu dengan yang lainnya di dalam niat amalan, ini penting. Wa kadza ruya an Abdullah bin Amr qala idza ajma ahadukum ala al-ghazu fa'awadallahu rizqa fala ba'sa bidzalik. Berkata Abdullah bin Amr bin Ash, berkata, apabila salah seorang di antara kalian bersepakat ya untuk berjihad ada kesepakatan, ada tekad bulat. Fa'awadahullah rizqah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti berupa rezeki terhadap dirinya. Ada yang ngasih, mungkin ada rezekinya di situ. Fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa hal itu. Karena pada dasarnya dia berjihad, berperang, beribadah bukan untuk itu, tetapi untuk wajah Allah. Pertengahan jalan ya, ada yang ngasih, mas ini, akhi ini, fulan ini, misalkan. Labas, tidak mengapa. Wa amma, adapun in ahadakum yu'ti dirhaman ghaza, ya, wa in muni'a dirhaman makas. Beda lagi kalau seandainya seorang kalau dikasih ini, siapa yang berangkat saya kasih ini. Ya, dia berangkat berperang. Atau ketika enggak dikasih, dia diam, dia mogok, enggak mau bergerak, enggak mau action, enggak mau beramal, enggak mau membantu yang lainnya. Fala khaira fi dzalik, maka orang yang seperti ini tidak ada kebaikan pada dirinya. Artinya memang niatnya sudah dunia, sudah terlihat dari gerak-geriknya. Wa kadza qala al-Auza'i rahimahullah, demikian pula Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, idza kanat niyatul ghazi 'ala al-ghazu fala ara ba'san. Apabila seorang yang berjihad berperang, ya, niatnya berjihad jalan Allah, ikhlas untuk berjihad, ya, kemudian mungkin ada yang ngasih, ada yang memberi, ada yang ini itu, fala ba'sa, fala ara ba'san, tidak mengapa yang seperti itu, boleh. Aku berpendapat boleh. Nah, wa hakadha yuqal fi man akhadha syai'an fil hajj liyahujja bih. Demikian pula sama seperti ibadah haji. Fi man akhadha syai'an fil hajj, bagi orang yang mengambil upah ketika haji untuk dihajikan atau menghajikan orang lain. Menghajikan orang lain mungkin ada upahnya. Wadruyan mujahid an-nawqal fi hajjil jamal al-jammal wa hajjil ajir wa hajjil tajir. Kata Mujahid rahimahullah berkata tentang orang yang menghajikan karena upah atau karena perdagangan atau yang lainnya, wa tamamun, hajinya sah, la yanqus min ujrihim syai, tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa wa mahmulun ala anna qasdamul asli kana wal hajj dun takassub, karena dimungkinkan tujuan niat awalnya ya pengen haji, memang haji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika pertengahan jalan ini ada Abu Fulan misalkan, ya, Abi Ana atau saudara Ana di tanah air, pengen dihajikan, tolong dihajikan dong. Ya, yang seperti itu kata para ulama tidak mengapa. Nah, karena asalnya dia bukan untuk cari nafkah, bukan. Tapi karena memang pertengahan jalan ada yang minta supaya dihajikan. Wa amma in kana aslul amalillah, adapun kalau seandainya dari asal pertamanya ibadahnya lillah untuk Allah, Tumatara'at alaih niyatu riya, kemudian ada muncul niat riya, ingin dilihat, ingin disebut, ingin ini, itu. Fa'inkana khatiran, kalau seandainya hanya sekedar betikan saja, betikan hati, cuman dia pikiran sedikit, wadafa'ah, dan dia tolak, dia bantah, dia hilangi pikiran-pikiran itu. Fala yadurruhu bighairi khilaf. Bighairi khilaf. Perasaan yang seperti ini tidak akan membahayakan amalannya. Ini tidak ada khilaf. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Beda lagi fa in istarsal ma'ahu fala fa hal yuhbit bi 'amalu am la yadurru dhalika wa jazi 'ala asli niyyati. Beda lagi kalau dia memang dari awalnya ikhlas, tapi pertengahan jalan ya nah dia riya dan terus istirsal continue, enggak bisa dicegah, enggak bisa dihilangkan. Fal yuhbit bi amalu, apakah amalannya terhapus? Amla yadurruhu dzalik, ataukah tidak akan membahayakan yang seperti itu? Wajah yang asli niati, dan dia diganjar dilihat sesuai asal niat dari awalnya. Mana yang raji, mana yang kuat? Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, fi dzalika ikhtilaf, ada perselisihan bainal ulama, antara para ulama minas salaf. Qad hakahul Imam Ahmad wa Ibn Jarir at-Tabari, diceritakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, rajjaha anna amala la yabtul dhalik. Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah merajihkan, menguatkan bahwasanya amalannya tidak akan membahayakan dia, dan dia akan diganjar sesuai dengan niat yang pertama. Ya, wa huwa marwiyun 'anil Hasan al-Basri wa ghairihi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.